I can't change the laws of physics. Ini dia fakta unik. Wanita yang lebih banyak dan lebih sering berteman dengan pria memiliki lebih sedikit drama dan depresi dalam hidupnya. Seekor bayi kanguru yang baru lahir beratnya kurang dari 1 gram. Saking kecilnya, kita bahkan dapat menaruhnya di atas sendok teh. Sunblock sebenarnya meningkatkan kesempatan mendapatkan kanker kulit dan menurunkan hormon testosteron pada pria. Fakta unik.